Bismillahirrahmanirrahim. Gue nyalain. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Syaikhul Fauzan hafizahullah ta'ala, wala tasihul ijaratu ala amalil ibadah wal qurbah. Tidak sah akad sewa menyewa, kontrak mengontrak atau upah mengupah dalam amal-amal ibadah dan amal-amal taqarrub. Qal haji wal adhan, karena hadhihi al-amal yataqarrabu biha ila Allah. Amalan-amalan taqarrub kepada Allah. Tidak ada kontrak, tidak ada sewa, tidak ada upah. Wa akhdhu ujrati 'alayha yukhriju min dhalik. Mengambil upah sewa dalam melakukan amal-amal ibadah mengeluarkan ibadah tadi dari asalnya yang tadinya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu akhdhu rizqin min baitil mal al-amal allati ta'adda nafuha. Namun boleh mengambil rizq dari baitul mal atas amalan yang manfaatnya ya ta'adda, amalannya bermanfaat buat yang lain. Al-haji wal-adhan wal-imamah wa ta'limil Qur'an, ta'limil fiqh wal-khata wal-futya. Lianna dhalika laysa mu'awadah, karena itu bukanlah bayaran, bukan sebagai bayaran. Wa innama huwa i'anatun 'ala tha'ah, tapi yang namanya rizq atau mukafa'ah itu hanyalah untuk membantu seseorang untuk berbuat taat. Wa la yukhrijuhu dhalikan kaunihi qurbah, tidak mengeluarkannya dari keadaan dia sebagai qurbah. Wa la yukhillu bil ikhlas, dan tidak mencacati keikhlasan dia. Karena bukan gaji, tidak ada perjanjian gaji, tidak ada perjanjian kontrak, hanya rizq. Namanya rizq, ada diterima, enggak ada ya sudah. Ada banyak dikasih banyak, ada sedikit ya seadanya. Ini rizq. Ya anatun al-ta'a. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ta'ala, wal fuqaha'u muttafiqun alal farqi bainal isti'jar al-qurbi al-qurabi wa baina rizqi ahliha. Para fuqaha sepakat bedanya antara istijar, beda antara transaksi upah mengupah, sewa menyewa, gaji menggaji dalam amal-amal taqarrub dengan bab rizq. Iya, memberikan rezeki, ini maksudnya mukafah kepada orang-orang melakukan amal taqarrub tadi. Farizqul muqatilah wal qudah wal muaddinin wal a'immah jaizun bila niza. Memberikan rezeki dan mukafaah ke orang-orang sedang berperang, kepada qadhi, para muaddin, para imam, boleh bila niza. Wa ammal istijar, adapun istijar, ada kontrak sewa menyewa gaji, fala yajuzu inda aktsarihim, tidak boleh menurut kebanyakan para ulama. Wa qala aidan wa ma yu'khadhu min baitil mal, apa yang diambil dari baitul mal, falaisa iwadan wa ujrah, bukan sebagai bayaran, bukan sebagai gaji, bal rizqan, tapi itulahnya rizq. Lil i'anah rata'ah, untuk membantunya berbuat taat. Faman amila minhum billah usiba. Barang siapa yang ketika beramal amal ketaatan tadi, iya, adzan, jadi imam, jadi qadhi, mengajar, dilakukan lillah usiba. Kalau dia lakukan mengajarnya atau takarubnya untuk Allah, maka dapat pahala. Wa ma ya'khudhuhu rizqun, adapun yang dia dapat dari rizq, dari mukafa'ah, itulah rizqun lil i'anah, untuk membantunya ala ta'ah. Ini bedanya rizq wal istijar. Bedanya kalau istijar, seorang nuntut, karena itu ada perjanjian, dia nuntut kepada tuannya atau kepada orang yang mengupahnya, menggajinya, dia nuntut, minta nuntut untuk gaji. Adapun bab rizq tidak ada, namun tidak ada tuntutan. Qala rahimahullahu ta'ala, ma yalzam kullan minal mu'ajjir wal musta'jir. Apa yang mesti dilakukan dan menjadi keharusan bagi pihak yang menyewa dan menyewakan. Mu'ajir itu yang menyewakan, musta'jir yang menyewa. Fa'ilzamu al-mu'ajir, diharuskan bagi seorang yang menyewakan, menyewakan, badla kulli ma yatamakkanu bihil musta'jir min intifa' bil mu'ajjar. Ini sebagai jawaban kemarin. Satu kemestian, keharusan bagi pihak yang menyewakan untuk dia mengeluarkan biaya, mengeluarkan sesuatu yang memungkinkan dengannya pihak penyewa memanfaatkan al-mu'ajjar, memanfaatkan barang yang disewakan. Kaislahi sayyarah al-mu'ajjar, seperti misalnya memperbaiki mobil yang disewakannya. Wa tahyiatiha lil hamal wasair, mempersiapkan mobil yang disewakan ini untuk siap untuk angkut, untuk siap berjalan. Wa imaratid dar al-mu'ajjarah, membangun rumah yang mau disewakan. Wa islahi ma fasada min imaratiha, dan memperbaiki apa yang rusak dari bangunan rumah tersebut. Wa tahiyati marafiq halin tifa, dan mempersiapkan perkara-perkara yang terkait dengan rumah-rumah tadi untuk dimanfaatkan. Segala fasilitas yang mendukung ditinggalinya rumah tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan. Wa mustajir, adapun kewajiban pihak penyewa, indama yantahi, ketika selesai masa menyewa, mengontrak, an yuzila ma hasal bi fi'lih, dia harus menghilangkan semua yang ada, yang dilakukan, yang dibuat olehnya, sesuatu yang dia lakukan yang ada pada barang yang dia sewa harus dihilangkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wal ijaratu 'aqdun lazimun min at-tarafain al-mu'ajjir wal musta'jir. Tentunya ini semua kita sebutkan kejadian potensial ini hukum asal, ya, hukum asal demikian. Wa illa kalau ada syarat atau ada keridhaan lain. Qala wal ijarah 'aqdun lazimun min at-tarafain. Sewa menyewa, upah mengupah, itu akad yang mengikat dua belah pihak. mengikat pihak yang menyewa atau yang menyewakan. Li'annaha na'un minal bai', karena ijarah itu satu macam dari babul bai'. Fa'atiyat hukmu, sehingga fa'atiyat hukmah dia pun diberi hukum al-bai', mengikat dua belah pihak. Sebagaimana babul bai' tulazimun, mengikat al-mushtari wal-bai', demikian juga sewa menyewa mengikat dua-duanya, al-mu'ajir wal-mustajir. Bagaimana maksudnya mengikat ini? Yani falaisa li ahadit tarafaini fashuha illa biridhal akhar. Yani tidak boleh salah satu pihak membatalkan sepihak perjanjian sewa menyewa kecuali dengan keridhaan yang lainnya. Tidak boleh membatalkan sepihak kecuali dengan keridhaan yang lain. Kalau tidak dosa dia. Illa idza wahara aibun lam ya'mal lam ya'lam bihil musta'jir. Hal akad, kecuali nampaknya satu aib, satu celah pada barang yang disewa yang tidak diketahui oleh pihak penyewa di akad sewa menyewanya. Dia berani untuk menyewa mobil tersebut misalnya sehari 3.000, dan dia tidak tahu ternyata baru dia pakai 10 kilo udah mogok-mogok. Ya, itu nyawa mobil 3.000 mogok, mending beli yang apa namanya, nyawa yang lebih, yang ketahuan bagusnya kan gitu. Boleh disepakat, apa dia membatalkan akad. Saya merasa tertipu, ya, minta kembali uangnya, nih mobil mogok ini kembaliin lagi, karena ada aib. Aid yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak penyewa. Falahul fasakh, dia berhak untuk memfasakh, membatalkan sepihak kalau adanya aib pada barang yang disewakan tersebut yang tidak dia tahu ketika akad. Qala wa yalzamul muajjiru an yusallimal aynal muajjarah lil mustajir. Pihak penyewa, yang menyewakan ya. Pihak yang menyewakan diharuskan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa. Al-ain al-muajjar, ini barang disewakan lil mustajir, untuk yang kepada pihak yang menyewa. Wa yumakkinahu mila intifa'i biha. Ya, dan memberikannya kesempatan sehingga memungkinkan pihak penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewanya. Wajibakinahu, yang memberikan kesempatan yang memungkinkan pihak yang menyewa untuk memanfaatkan barang yang disewanya. Qala fa in ajjarahu syai'an. Kalau dia menyewakan sesuatu. Wa manahu minal intifa'i bihi. Tapi dia mencegahnya untuk mencegah pihak penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa. Kulal muddah, selama waktu sewaan. Aw ba'dhu sebagiannya. Fala syai'a lahu minal ujrah. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan uang sewa kalau sama sekali tidak diberi kesempatan. Aw la yastahiqquha kamilah. Atau na'am, tidak berhak untuk mendapatkan sempurna. Lalu misalnya perjanjian sewa mobil diterima oleh pihak penyewa jam 8, nanti kembali jam 8 malam, hitungnya 12 jam 300.000. Ya, ternyata ditunggu-tunggu oleh pihak yang mau menyewa, dipakai dulu. Ya, dipakai dulu seharian ternyata, seharian. Ya, malam-malam baru dikasih. Kalau seperti ini berarti sehari tadi gak ada upah, gak ada bayaran. Kalau dihitungan yang misalnya mau nyewa 4 hari, kalau dikasih ikannya ke pihak penyewa malam-malam jam 8 baru dikasih, berarti hitungannya hari tersebut lasyai, gitu kan? Gak ada bayaran, hitungannya cuma 3 hari. Nah, hari pertama dia tidak ada kesempatan pakai. Atau misalnya jam 8 jam 2 baru dikasihkan, jam 2 atau jam 3 baru dikasihkan mobilnya, berarti setengah hari. Ya, hari tersebut berarti enggak dibayar penuh. Bayar setengahnya. Itu maksudnya istahiquha kamilah. Kalau pihak yang menyewakan tidak bisa menyerahkan barang yang mau disewakan, ya, kullal muddah maksudnya tadi seharian enggak bisa ngasihkan, maka sudah la syai lahu mila ujrah. Enggak berhak dapat upah, dapat uang sewa. Au ba'daha, atau dia tidak bisa menyerahkan sebagian hari, sebagian waktu, maka dia laysahiquha kamilah, tidak berhak untuk mendapatkan sewa dengan sempurna. Kenapa dia tidak berhak secara keseluruhan atau tidak berhak sempurna? Li'annahu lam yusallim lahu matana walahu aqdul ijarah. Karena dia tidak bisa menyerahkan kepada pihak penyewa barang sewaan tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam akad sewa menyewa. Falam yastahiqqa syai'an illa bimiqdaril manfa'ah allati makkana minhal mustajir. Sehingga dia tidak berhak untuk mendapat upah atau tidak mendapat sewa, uang sewa, kecuali sekadar manfaat yang bisa didapat oleh pihak penyewa. Yang seharusnya dipakai 12 jam 300 ribu, kalau dia cuma bisa pakai 6 jam ya berarti setengahnya, begitu maksudnya, sesuai dengan yang digunakan dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Qala wa idza makkana al-musta'jir min al-intifa', lakinnahu tarakahu kullal muddah aw ba'daha, fa'alaihi jami'ul ujrah. Berbeda hukumnya kalau makkana al-musta'jir, kalau pihak yang menyewakan sudah memberikan kesempatan pihak yang menyewa untuk memanfaatkan barang sewaannya. Sudah jadi jam 8, pihak rental sudah ngasih bawa ke mahad, jam 8 sudah sampai sini. Ya, sudah tepat. Lakinnahu tarakahu, tapi pihak yang menyewa meninggalkannya. Kulal mudah, sehari enggak dipakai. Atau sebagian hari tidak dipakai. Fa alaihi, tetap dia harus bayar jami'ul ujrah, semua ujrah. Enggak bisa dia bilang, "Oh iya, memang ketika di pondok saya ada 4 hari, tapi 1 hari itu saya tidak pakai." Enggak bisa. Tetap harus bayar 4 hari. Karena dia sendiri udah dikasih kesempatan enggak pakai. Atau bahwa misalnya, "Oh, memang didatang mobil jam 8, tapi kami baru bisa pakai jam 4." Ya, tetap kalau enggak jam 4 tetap seharian dihitungnya. Karena makanan mustajir min jiha. Kalau pihak yang menyewakan sudah kasih kesempatan. Ya, itu kesalahan pihak yang menyewa. Li'annal ijarata 'aqdun lazim. Karena ijarah itu adalah akad yang lazim yang mengikat kedua belah pihak. Patrat taba muqtadaha, sehingga ada konsekuensinya, jadi harus dibayar. Wahwa milkul muajjir al ajra wa milkul mustajir al manafi'. Ini taratab. Konsekuensi dari akad jual akad sewa menyewa adalah milkul muajjir al ajra. Pihak yang menyewakan berhak untuk memiliki uang sewa ajr. Wa milkul mustajir al manafi', dan pihak yang menyewa dia berhak untuk memiliki manfaat, memanfaatkan barang sewaan. Ya, ketika pihak yang menyewakan telah menyerahkan untuk dimanfaatkan ternyata tidak dipakai, itu kesalahan dia. Ya, pihak penyewa berhak untuk memiliki ajr, memiliki apa namanya uang sewa, walaupun tidak dipakai harus dibayar uang sewa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalul Malik rahimahullahu ta'ala wa nuna majmu'in wa ma bihi tahaq taftah wa qalla man bikasrihi nataq wa nunu ma thunniya wal mulhaq bih biaksidha kastamaduhu bantabih. Kesimpulannya kata Ibn Aqil rahimahullah, haqqu nunil jama' wa ma ulhiqa bihi al-fath, haknya nun jama' mudzakkar salim dan mulhaq dengan jama' mudzakkar salim, itu nunnya, haknya, hukum asalnya di fathah. Ya, ja'al muslimuna ra'aitul muslimina di fathah. Qala waqad tuksaru syududzan. Kadang nun jama' mudzakkar salim itu di kasrah dalam lughah syadzah syudzud syadz. Wa min qawluhu, di antara yang datang dari kalamul Arab, nun jama' dengan sukun dengan kasrah adalah arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa aharani aharini, atau harusnya aharina, harusnya aharina, tapi jadi aharini, harusnya aharina, jadi aharini dengan kasrah nun. Syahid harusnya aharina dibaca aharini. Ini syarat. Juga qaul syair wa qauluhu aku la dahri jillun wartihadu, aku la dahri hillun wartihadun ama yubqi adayya wala yaqini wa madha tabtaghi syu'ara'u minni wa qad jawaztu haddal arba'ini. Ini syahidnya, syahidnya al-arba'ini, kalau lughah masyhurah harusnya al-arba'ina. Wa madha tabtaghi syu'ara'u minni, apa yang diinginkan oleh para syu'ara dariku, aku telah melampaui umur arba'ini, 40 tahun. Qala walaysa kasruha lughatan, mengkasrah nun jama' itu bukanlah lughah tapi syar. Khilafan liman za'ama dzalik, berbeda dengan yang menyatakan itu adalah lughah. Yang pertama, ya, hukum asalnya atau semestinya nun pada jama' mudzakkar salim itu di fathah. Kalau ada teriwayatkan datang dibaca dengan kasrah, maka ini adalah syad. Syad. Qala wa haqqu nunil musanna wal mulhaq bihi al kasr, dan haknya nun musanna dan mulhaq bil musanna itu kasr. Ja'a muslimani, ra'aitu muslimaini dengan kasrah. Wa fathuha lughatun, tapi ada lughah dalam bahasa Arab, ada lughah sebagian kabilah Arab membaca dengan fathah. Ja'a muslimana, ra'aitu muslimaina, muslimaina dengan fathah. Wa minhu qawluhu ala ahwadi ala ahwidiyaini. Ala ahwadiyaina, harusnya dengan kasrah. Harusnya ahwa diyaini, tapi dalam lughah dengan fathah. Ala ahwa diyaina istaqallat asyiyatan fama hiya ila lamhatun wa taghibu. Asyahid ahwa diyaina, harusnya yang masyhur itu ahwa diyaini. Qala rahimahullah wa dhahi wa dhahiru kalamil musannif rahimahullah. Dhahir dari ucapan musannif ini Ibnu Malik rahimahullah, anna fathan nun fi tasniyah, bahwasanya fathah nun pada musanna kakasri nunil jam'i, seperti hukumnya kasrah pada nun al jam' fil khillah. Jadi Ibnu Malik dalam ucapannya mengesankan bahwasanya sedikitnya ucapan Arab yang memfathah nun musanna itu seperti sedikitnya ucapan Arab yang mengkasrah nun jamak. Zahir ucapan Ibnu Malik, ya, ja'a muslimana itu sedikit, seperti sedikitnya ja'a muslimuni. Begitu maksudnya. Walaysa kadzalik. Apa yang dikesankan oleh Ibnu Malik itu tidak demikian. Bal kasruha fil jam'i syal. Bahkan beda hukumnya. Kasrah pada jamak mudzakkar salim itu syal. Ja'a muslimuni, ra'aitu muslimini, ini syal. Qala wa fathuha fi tasniyah lughah. Adapun fathah nun pada tasniyah itu lughah, bukan syad, tapi lughah Arabiyah. Kalau ja'a muslimana, ra'aitu muslimaina, ini lughah, bukan syad. Kama qaddamna, ini beda hukumnya. Qala wa hal yahtassu al-fathu bil ya? Aw yakunu fiha wa fil alif. Ini kalau dikatakan fathah nun musanna itu lughah, bukan syad, tapi memang ada dalam bahasa Arab. Masalah kedua, apakah fathah pada nun musanna itu khusus ketika musannanya dalam keadaan nasab dengan ya atau kasrah dengan ya, atau juga boleh fathah nun itu ketika dalam keadaan rafa dengan alif? Ya, apakah hanya dibolehkan pada ra'aitu muslimaina atau marartu bi muslimaina, atau boleh juga pada ja'al muslimana, gitu maksudnya. Qaulan, ada dua pendapat. Wa zahirul kalamil musannif asani. Zahir ucapan Ibnu Malik, musannif Ibnu Malik, sahib alfiyah asani. Asani yani apakah dalam keadaan rafa atau dalam keadaan nasab dan jar boleh. Boleh dibaca dengan ja'a muslimana, atau juga boleh ra'aitu muslimaina, boleh juga marartu bi muslimaina. Ini zahir ucapan Ibnu Malik dalam Alfiyah. Qala wa min al-fathi mal alif, dan di antara contoh adanya fathu nun, adanya fathah nun bersama dengan alif dalam keadaan apa, rafa dengan alif, qaul syair, a'rifu minha aljida wal ainana waman hiraina waman, berarti yang ini, waman hiraini asbaha dabiyana. A'rifu minha aljida wal ainana, asyahidnya harusnya wal ainani, harusnya wal ainani, tapi di sana dengan di sini fathah nun. Namun kata beliau, waqad qila innahu masnu', ada menyatakan dalam ucapan yang masnu', yang dibuat-buat, bukan dari ucapan Arab dahulu. Fala yuhtaju bihi, sehingga basir ini tidak bisa dijadikan hujah. Nah, itu yang jelas, yang mudah kita ingat. Ibnu Malik rahimahullah, Ibnu Malik dalam Alfiyah, lahir ucapan beliau fathah nun pada musanna itu boleh secara mutlak. Apakah musanna dalam keadaan rafa atau dalam keadaan mansub atau dalam keadaan jar, boleh untuk di fathah. Boleh ja'a muslimani, boleh ja'a muslimana. Boleh ra'aitu muslimaini, boleh juga dalam satu lughah ra'aitu muslimaina. Boleh marartu bi muslimaini, boleh juga dalam satu lughah marartu bi muslimaina. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.